Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Mulk sampai pada ayat yang ke-27. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-28 sampai akhir surat. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana, faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakan ya Muhammad kepada mereka, ara'aitum, terangkan kepadaku, in ahlakani Allahu wa man ma'iya, jika Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkanku dan orang-orang yang bersamaku, itu para pengikutku, aw rahimana, atau jika Allah memberikan rahmat kepada kami, ya, yakni dengan ditundanya ajalnya, faman yujirul kafirina min azabin alim, maka siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir dari azab yang pedih, sekalipun jika terjadi dan terwujud apa yang diharapkan oleh orang-orang kafir, yaitu binasanya atau matinya Rasulullah dan para sahabatnya, para pengikutnya. Ya. Kalaupun ini terwujud, harapan orang-orang kafir ini, ya, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang-orang kafir itu. Bahkan tidak ada yang dapat menyelamatkan dan melindungi orang-orang kafir dari azab Allah yang pedih. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, walamma kana al-mukadzibuna lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam alladzina yarudduna da'watahu yantadziruna halakahu ويتربصون به ريب المنون أمره الله أن يقول لهم إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا. Ketika orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menentang dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, menunggu meninggalnya atau matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunggu kecelakaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk berkata kepada mereka, innakum, sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrikin, yang kalian mengharapkan kebinasaan dan kecelakaan Rasulullah dan yang bersamanya. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, wa in hasalat lakum umniyatukum, walaupun harapan kalian itu terjadi, terwujud, wa ahlakani Allahu wa ma'iyya, kemudian Allah mewafatkanku dan orang-orang yang bersamaku, falaisa dzalika binafi'in lakum syai'an, hal tersebut tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Li'annakum kafartum bi ayatillah, karena kalian kafir terhadap ayat-ayat Allah. Wastahqaqtumul azab, dan kalian pantas dan berhak untuk mendapatkan azab, yakni siksa Allah azza wa jalla. Faman yujirukum min azabin alim, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian, melindungi kalian dari azab yang pedih? Qad tahattama wuqu'uhu bikum, azab yang pasti akan menimpa kepada kalian. Siapa yang bisa melindungi dan menyelamatkan kalian dari azab pedih yang pasti akan menimpa kepada kalian? Faidan, maka kalau begitu, ta'abukum wa hirsukum ala halaki ghairu mufidin wala majdin lakum syai'a. Kalau begitu, maka kepayahan kalian, yakni jerih payah kalian, wahir sukum dan ambisi kalian agar aku binasa, itu ghairu mufidin, tidak berfaedah sedikit pun bagi kalian. Wala majidin lakum, dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Orang-orang kafir mengharapkan kebinasaan dan kecelakaan Rasulullah dan para pengikutnya. Nah, kalaupun itu terjadi, itu Rasulullah meninggal dan para pengikutnya, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang-orang kafir itu. Kalaupun harapan mereka ini terwujud, karena kalaupun beliau meninggal dan para pengikutnya, maka beliau dan para pengikutnya akan masuk ke dalam surga yang telah Allah janjikan. Adapun orang-orang kafir, maka akan masuk ke dalam neraka. Faman yujir al-kafirin, maka siapa yang bisa melindungi dan menyelamatkan orang-orang kafir dari neraka? Juga disebutkan dalam kitab tafsir Muyassar, kita baca, disebutkan di sini tentang tafsir ayat ini, qul ayyuhar rasul lihaula'il kafirin, katakan wahai rasul kepada orang-orang kafir itu, akhbiruni in amatani Allah wa man ma'iyya minal mu'minin kama tatamannaun, kabarkan kepadaku, jika Allah mewafatkan aku dan orang-orang yang bersamaku dari kalangan kaum mukminin sebagaimana yang kalian harapkan, aw rahimana fa akhara ajalana, Atau ternyata Allah memberi rahmat kepada kami sehingga menunda ajal-ajal kami. Wa'afana min azabihi, dan Allah melindungi kami dari azabnya. Faman hadzal ladzi yahmikum, ya. Maka siapakah yang dapat melindungi kalian, ya. Nah, dari azab Allah, ya. Wa yamna'ukum min azabin alimin muj'in, siapa yang dapat memelihara kalian dari azab yang pedih, yang menyakitkan, ya. Tidak ada yang dapat menghalangi kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasulullah s.a.w. dan para pengikutnya, Allah selamatkan, Allah lindungi dari azabnya. Maka ayat ini adalah ancaman besar, ya. Ancaman yang besar bagi orang-orang kafir. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-29, ya. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, huwa ar-Rahman, dialah Allah ar-Rahman yang maha penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Wa 'alayhi tawakkalna, dan hanya kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, dan kelak kalian akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa min qawlihim innahum ala huda war rasulu ala dhalal. Di antara ucapan orang-orang kafir itu adalah bahwasannya mereka berada di atas petunjuk, ya. Yani orang-orang kafir mengaku kami berada di atas petunjuk, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas kesesatan. Nah, ini ucapannya mereka, orang-orang kafir. Wa a'adu fi dzalik, bahkan mereka mengulang-ulang ucapan itu. Wa abbaduhu, bahkan mereka mengabadikan ucapan itu. Wa jadalu alaihi wa qatalu, bahkan mereka mendebat dan memerangi karena hal tersebut. Fa amara Allahu nabiyahu an yukhbira an halihi wa hali atba'ihi. Maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengkhabarkan kepada mereka tentang keadaan beliau dan keadaan pengikutnya. Ma bihi yatabayyanu likulli ahadin hudahum wa taqwahum, yang dengannya jelaslah, ya, jelaslah hidayah mereka, yaitu hidayah nabi dan para pengikutnya, dan ketakwaan mereka. Likulli ahad, bagi setiap orang. Nah, Allah perintahkan nabinya untuk mengkhabarkan tentang keadaan beliau dan para pengikutnya. Nah, sehingga jelaslah, ya, hidayah mereka dan ketakwaan mereka. Likulli ahad, bagi setiap orang. Wahuwa an yaqulu, yaitu Allah perintahkan nabinya untuk berkata, yakni beliau dan orang-orang yang beriman, amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya. Naam. Ucapkanlah ini. Ya. Allah perintahkan nabinya. Naam. Untuk mengucapkan ucapan ini. Sehingga jelas hidayah dan ketakwaan beliau dan para pengikutnya bagi setiap orang. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepada Allah dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Wal imanu yashmulu tasdiqal batina wal a'malal batina wal zahira. Dan keimanan di sini mencakup pembenaran secara batin, yaitu pembenaran dalam hati, dan mencakup amalan-amalan, baik amalan yang batin atau amalan yang lahir, ya, atau yang zahir, ya. Amalan yang nampak dan amalan yang tidak nampak. Jadi keimanan mencakup ini, mencakup pembenaran dengan hati dan mencakup amalan-amalan yang lahir dan yang batin. Walamma kanatil a'malu wujuduha wa kamaluha mutawaqqifatun 'ala at-tawakkul khassallahu at-tawakkula min baini sa'iril a'mal. Dan ketika amalan itu, ya, keberadaannya dan kesempurnaannya itu bergantung kepada sikap tawakal, ya, maka Allah khususkan, ya, sikap tawakal ini dari seluruh amalan yang lain. Allah khususkan amalan tawakal ini dari seluruh amalan yang lain. Nah, amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepada Allah dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Nah. Wa illa fahuwa dakhilun fil iman. Ya, kalaupun tidak, tawakal itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori al-iman, keimanan. Ya. Kalaupun tawakal di sini enggak disebutkan. Wa min jumlatil lawazimihi, dan tawakal termasuk dari na'am salah satu konsekuensi keimanan. Nah, orang yang mengaku beriman kepada Allah, konsekuensinya dia harus bertawakal hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَ الرَّسُولِ وَحَالَ مَنِ اتَّبَعَهُ. Kalau keadaan ini adalah keadaan Rasulullah dan keadaan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum mukminin. وَهِيَ الْحَالُ الَّتِي تَتَعَيَّنُ لِلْفَلَحِ, yaitu keadaan yang na'am dengannya pasti diraih kemenangan. Wa tatawaqqafu 'alaiha as-sa'adah, dan pasti diraih kebahagiaan. Ya. Itu keadaan beriman dan juga bertawakal hanya kepada Allah. Ya, menjadi sebab datangnya kemenangan, menjadi sebab kebahagiaan. Wahalatu a'da'ihi bididdiha. Adapun keadaan musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bididdiha itu sebaliknya, keadaannya sebaliknya. Nah, tidak beriman dan tidak bertawakal kepada Allah. Fala imana lahum wala tawakkul, tidak ada keimanan bagi mereka dan tidak ada tawakal dari mereka. Ini keadaan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ulima bidzalika man huwa ala huda, maka dari sini diketahui siapakah yang berada di atas hidayah. siapakah yang berada di atas petunjuk, wa man huwa fi dhalalim mubin, dan siapakah dia yang berada di atas kesesatan yang nyata, kesesatan yang jelas. Nah, orang-orang kafir mengaku bahwa mereka berada di atas hidayah, sedangkan Rasulullah SAW dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin berada di atas kesesatan. Nah, akan tetapi ternyata sebaliknya, ya, mereka lah yang berada di atas kesesatan yang nyata, sedangkan Rasulullah SAW berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah. Baik, kita baca penjelasan dari kitab tafsir Al-Muyassar terhadap ayat ini. Dikatakan di sini, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, Allahu huwar rahman, Allah dialah ar-Rahman yang maha penyayang. Saddaqna bihi wa amilna bi syar'ihi wa ata'nahu. Kami membenarkannya, yaitu kami mengimaninya, dan kami mengamalkan syariat-syariatnya, dan kami mentaatinya, yaitu mentaati Allah. Wa alaihi wahdahu i'tamadna fi kulli umurina, dan hanya kepada Allah saja kami menyandarkan diri dalam seluruh urusan kami. Wa sata'lamuna ayyuhal kafirun, maka kelak kalian wahai orang-orang kafir akan tahu. Idza nazala al-azab, apabila menimpa azab kepada kalian. Ayyul fariqaini minna wa minkum fi bu'din wadihin an siratillahil mustaqim. Kelak akan kalian tahu wahai orang kafir, siapakah dari dua kelompok kami dan kalian ini yang berada jauh dari jalan Allah yang lurus, ya. Nah, kalian akan tahu, ya. Kalianlah yang jauh dari jalan Allah yang lurus. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya berada di atas jalan Allah yang lurus. Baik, kemudian ayat yang terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ. Katakan ya Muhammad kepada mereka, أَرَأَيْتُمْ, khabarkan kepadaku, إِنْ أَسْبَحَ مَاءُكُمْ, apabila air kalian غَوْرَ, kering. Ya. Apabila air kalian, yaitu sumber air kalian menjadi kering, tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada mata air, ya, yang mengalir. Faman ya'tikum bima'in ma'in, ya. Maka siapakah yang dapat mendatangkan air yang mengalir kepada kalian, ya. Nah, qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma akhbara an infiradihi bin ni'am khususan al-ma alladzi ja'ala Allahu minhu kulla syai'in hayy. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang keesaan Allah dalam hal memberi nikmat, ya. Khususnya nikmat air, ya. Yang Allah jadikan, yakni air yang Allah jadikan na'am asal dari setiap yang hidup, ya. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat air, ya. Sehingga nikmat ini disebutkan secara khusus di sini. Nah, Allah menyebutkan tentang keesaan Allah dalam hal memberi nikmat, memberi anugerah. Nah, dan Allah khususkan di sini nikmat air. Air yang Allah jadikan sebagai asal dari segala sesuatu yang hidup. Ya. Jadi sebab sumber kehidupan. Faqal, maka Allah berfirman, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakan kepada mereka, kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku apabila sumber air kalian itu menjadi kering. Ay ghaira, ghawra artinya ghairan. Gauron, masdar, tetapi bermakna naam, gairon, fa'il. Faman ya'tikum bima'im ma'in. Kalau sumber air kalian kering, tidak ada air. Faman ya'tikum bima'im ma'in, maka siapakah yang dapat mendatangkan air yang mengalir untuk kalian? Tashrabuna minhu, air yang kalian minum, watasqauna an'amakum, air yang kalian beri minum kepada ternak-ternak kalian. Wa asjarakum, air yang dengannya kalian bisa menyiram pohon-pohon milik kalian. Wa zuru'akum, dan bisa menyiram tanaman-tanaman milik kalian. Nah, ini pertanyaan ya. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir? Hadza istifhamun bima'na nafi. Ini pertanyaan, akan tetapi pertanyaan ini bermakna penafian. Bermakna penafian. Pertanyaan ini bermakna penafian. Artinya, arti dari pertanyaan ini adalah la yaqdiru ahadun ala dzalika ghairullah ta'ala. Tidak ada yang mampu seorang pun untuk melakukan itu, yaitu mendatangkan air yang mengalir, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah. Sehingga makna fama ya'tikum bima'in ma'in adalah bahwa tidak ada na'am yang dapat mendatangkan air yang mengalir untuk kalian, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, karena hanya Allah yang dapat melakukan ini semua. Allah yang mampu menurunkan hujan. Allah yang mampu mengeluarkan air dari sumber mata air. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk melakukan ini semua. Dan Allah maha esa dalam hal memberikan nikmat. Khususnya nikmat air ini. Maka oleh karena itu wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dikatakan di sini dalam kitab Tafsir Muyassar, semakna Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul kepada mereka, liha'ula'il musyrikin, itu kepada orang-orang musyrikin, akhbiruni in sara ma'ukum alladhi tashrabuna minhu dhahiban fil ard, Terangkan kepadaku apabila air kalian atau sumber air kalian yang kalian biasa minum darinya hilang dari atas muka bumi ini, ya, la tasiluna ilaihi biwasilatin, kalian tidak dapat mendapatkan air tersebut dengan cara apapun. Faman ghairullah yajikum bima'in jarin ala wajhil ard zahir lil uyun, maka siapakah dari selain Allah yang bisa mendatangkan air yang mengalir untuk kalian, ya, di atas muka bumi ini? Nah, yakni tidak ada yang dapat mendatangkan air yang mengalir kepada kalian di atas muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka sungguh orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, ya, yang dimana mereka diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah Azza wa Jal, akan tetapi mereka membalasnya dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jelaslah siapa yang berada di atas petunjuk dan siapa yang berada di atas kesesatan. Nah, yang berada di atas petunjuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau, sedangkan yang berada di atas kesesatan mereka adalah orang-orang kafir. Naam. Selesai dari tafsir surat Al-Mulk. Tamma tafsiru suratil mulk walhamdulillah. Telah selesai tafsir surat Al-Mulk walhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Naam. Baik. Masih berapa menit lagi? Masih lama? Hah? Bentar lagi. Nanggung ya, mau lanjut. Nah, baik. Untuk tafsir surat Al-Qalam, surat yang berikutnya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Nah, dan untuk lebih memudahkan kita untuk memahami pelajaran tafsir ini, nah, sebisa mungkin dibaca-baca terlebih dahulu sebelum dikaji. Nah, sebelum dibahas, ya, ini dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, di rumah, ya, dibaca surat Al-Qalam, ya, dan dibaca artinya, ya. Alhamdulillah banyak mushaf terjemah, ya. Nah, dibaca dulu maknanya, ya, artinya, sehingga nanti ketika mengikuti pelajaran bisa langsung nyambung, ya. Bisa langsung nyambung. Nah, baik. Dan ini adalah salah satu cara, usaha, ya, untuk kita bisa memahami pelajaran dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Afadlu hafizakumullah.